بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan لكن هؤلاء إذا كان من غير عصير العنب والرطب فإنه يجوز أن يشرب منه ما لم يسكر. Akan tetapi mereka ini, yaitu para penduduk Kufah, berpendapat apabila nabil terbuat dari selain rendaman anggur dan kurma, maka boleh diminum darinya selama tidak memabukkan. Lil insani an ya'khudha minhu ma dunal muskiri, yaitu seseorang boleh mengambil darinya dalam kadar yang tidak memabukkan. Wa hadha kalamun batilun, dan ini adalah ucapan yang batil. Wal ahadithu wadihatun fi hadha, wal usulu tamna'u min hadha. Hadis-hadis jelas menunjukkan hal ini, dan dalil-dalil menolak hal ini, melarang hal ini. Lianna syurbal qalili minhu yuaddi ila syurbil kathiri, karena sesungguhnya minum yang sedikit darinya akan menghantarkan kepada minum yang banyak darinya. La'anallahu sariqa yasriqul baydata fatuqta'u yaduhu wa yasriqul habla fatuqta'u yaduhu. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur lalu tangannya dipotong karenanya, dan mencuri tali lalu tangannya dipotong karenanya. Yani idza stahana bil qalili adda bihi syaitanu ila an yadkhula fil katsiri, yaitu apabila seseorang meremehkan yang sedikit, maka syaitan akan menghantarkannya kepada masuk dalam yang banyak. فَإِذَا شَرِبَ قَلِيلًا مِنَ الْخَمْرِ أَوْ شَرِبَ مَا دُونَ الْمُسْكِرِ فَإِنَّهُ يَتَمَادَى وَيَشْرَبُ إِلَى حَدِّ الْإِسْكَارِ. Maka apabila seseorang minum sedikit dari khamr atau minum kadar yang tidak sampai memabukkan, maka ia akan terus menerus dan minum sampai pada tingkatan memabukkan. Wa kadzalika la yu'khadhu min ahli al-Basrati min al-qadari syai'an. Dan demikian pula tidak diambil dari penduduk Basrah sesuatu pun dari permasalahan takdir. Li'anna al-Basrata hiya mansya'ul qadari washtaharu bihi. Karena sesungguhnya Basrah adalah sumber mazhab Qadariyah, pengingkaran terhadap takdir, dan mereka masyhur dengannya. Fala ta'khudh minhum syai'an min hadhil bid'i, maka janganlah engkau mengambil dari mereka sesuatu pun dari kebid'ahan-kebid'ahan ini, yakni at-tahdhira minal bid'i wa ahliha. Yaitu ini adalah peringatan dari kebid'ahan-kebid'ahan dan para pelakunya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wala an ahli Khurasan fil irja'i syai'an. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan janganlah engkau mengambil dari penduduk Khurasan tentang mazhab Murji'ah sedikitpun. Al-irja'u wat-tajahumu mamba'uhu Khurasanu. Mazhab Murji'ah dan mazhab Jahmiyah sumbernya, tempat munculnya adalah Khurasan. Faman sya'ul irja'i wa man sya'ut tajahumi ta'tilis sifati wal'iyadhu billahi. Maka Khurasan merupakan tempat kemunculan mazhab Murji'ah dan merupakan tempat kemunculan mazhab Jahmiyah, yaitu peniadaan sifat-sifat Allah Ta'ala wal'iyadhu billah. Fala ta'khudh min hadha wala min dhalika, maka janganlah engkau mengambil dari ini, jangan pula dari itu. Yaitu jangan mengambil mazhab Murji'ah, jangan pula mengambil mazhab Jahmiyah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wala an ahli Makkata fis-sarfi, dan janganlah engkau mengambil dari penduduk Makkah tentang as-sarfu, yaitu penukaran barang ribawi yang satu dengan yang lain. Yakni maksudnya, ahlu Makkata akhadhu bi ra'yi ibni Abbasin, wa ibnu Abbasin thabata ruju'uhu. Yaitu penduduk Makkah, mereka mengambil pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, padahal Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah datang rujuknya beliau wa huwa annahu la riban illa fin nasiati. Pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaitu tidak ada riba kecuali riba nasi'ah saja. Ibnu Abbasin kana yara hasar riba fin nasi'ati faqat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dahulu berpendapat dibatasinya riba pada riba nasi'ah saja, yakni ar-riba fi bai'il ajali, yaitu riba dalam jual beli secara tempo. Wa amma idza kana yadan biyadin adz-dzahabu bidz-dzahabi wal-fiddatu bil-fiddati wasy-sya'iru bisy-sya'iri والتمر بالتمر فيرى أنه يجوز البيع متفاضلا. Adapun apabila jual beli dilakukan secara tunai, yaitu antara barang-barang ribawi, emas dengan emas, perak dengan perak, syair dengan gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, maka beliau berpendapat bahwasanya boleh melakukan jual beli antara barang-barang tersebut dengan adanya selisih. Bai'u adh-dhahabi bidh-dhahabi mutafadilan idza kana yadan biyadin. Menjual emas dengan emas dengan selisih ini boleh apabila dilakukan secara tunai. وَتَبِيعُ الْفِضَّةِ وَتَبِيعُ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ مُتَفَاضِلًا إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ إِلَى آخِرِهِ. Dan engkau menjual perak dengan perak pula dengan adanya selisih. Ini boleh apabila dilakukan secara tunai dan seterusnya. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Thumma ba'da dhalika ballaghahu Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala adh-dhahabu bidh-dhahabi wal-fiddatu bil-fiddati والشعير بالشعير والتمر بالتمر سواء بسواء ويدا بيد من زاد أو استزاد فقط أربا. Kemudian setelahnya sampai kepada Ibnu, kemudian setelahnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menyampaikan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, harus dilakukan secara sama, tidak ada selisih, dan secara tunai. Barang siapa meminta tambahan, barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka sungguh ia telah melakukan transaksi ribawi. Faraja'a Ibnu Abbasin an ra'yihi. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma rujuk dari pendapat beliau. Wa ka'annahu baqiya ba'du ahli Makkah 'ala hadzal ra'yi. Dan sepertinya masih ada sebagian penduduk Makkah, yaitu di zaman Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, di atas pendapat ini. Wa huwa khata'un, dan pendapat tersebut keliru, yaitu pendapat bahwa riba terbatas pada riba nasi'ah saja. Falidha hadzar minhu Ibnul Mubaraki rahimahullahu. Karena inilah Ibnul Mubarak rahimahullah memperingatkan darinya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wala an ahli al-madinati fil ghina'i. Dan janganlah engkau mengambil dari penduduk Madinah dalam hal nyanyian. La ta'khudhu minhum syai'an fil ghina'i. Janganlah kalian mengambil dari mereka sesuatu pun tentang nyanyian. Li'annahum kanu yujizunal ghina'a. Karena mereka penduduk Madinah dahulu membolehkan nyanyian. Wa nusiba ila ba'di a'immatihim wa la yathbutu. Nusiba ila malikin wa lam yathbut. Pendapat tersebut dinisbahkan kepada sebagian a'immah mereka, namun penisbahan tersebut tidak sahih. Pendapat tersebut juga dinisbahkan kepada Al-Imam Malik, namun penisbahan tersebut juga tidak sahih. Al-hasilu, kesimpulannya, annaka la ta'khudh minhumul batila min ayyi baladin kana. Bahwasanya engkau janganlah engkau mengambil dari mereka kebatilan, dari negeri manapun kebatilan tersebut berasal. Qala la ta'khudhu anhum fi hadhihi al-ashya'i shay'an li'annaha dalalun wa batilun wal'iyadhu billahi. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, janganlah kalian mengambil dari mereka dalam perkara-perkara ini sedikitpun, karena perkara-perkara ini merupakan kesesatan dan kebatilan. Wal'iyadhu billah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Aba Hurairah wa Anas ibn Malik wa Usayd ibn Hudairin fa'lam annahu sahibu sunnatin insya'allahu. Dan apabila engkau melihat seseorang mencintai Abu Hurairah, Anas bin Malik dan Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu, ketahuilah bahwasanya ia adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah insyaallah. Wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu ayyuba wa ibn aunin wa yunus ibn ubaidin wa abdullah ibn idris al-audiyya wa sya'biyya wa malik ibn mirwalin wa yazid ibn zura'in wa mu'adz ibn mu'adzin wa wahb ibn jaririn wa hammad ibn salamata wa malik ibn anasin wal auza'iyya wa zaidah ibn qudamata fa'lam annahu sahibu sunnatin. Dan apabila engkau melihat seseorang mencintai Ayyub ibn Aun, Yunus bin Ubaid, Abdullah bin Idris al-Audi, Al-Sha'bi, Malik bin Mirwal, Yazid bin Zura'i, Mu'adh bin Mu'adh, Wahab bin Jarir, Hammad bin Salamah, Malik bin Anas, Al-Auza'i, Zaidah bin Qudamah, ketahuilah bahwa ia adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Ahmad bin Hanbalin wal Hajjaj bin al-Minhali wa Ahmad bin Nasrin fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah. Wa dzakarahum bi khairin wa qala bi qaulihim. Dan apabila engkau melihat, mengetahui seseorang mencintai Ahmad bin Hanbal, Al-Hajjaj bin Al-Minhal dan Ahmad bin Nasr, ketahuilah bahwasanya ia adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah insyaallah, dan ia menyebutkan mereka dengan kebaikan, dan ia berpendapat dengan pendapat mereka, berucap dengan ucapan mereka. Semoga Allah Ta'ala merahmati mereka semua, rahimahumullahu ta'ala jami'an, waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Tafaddalu wa barakallahu fikum.